Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Manzumah Qa'id al-Fiqhiyah. Kita masuk pada bait yang ke-43. Qala rahimahullahu ta'ala, tustamalu al-qur'atu 'inda al-mubhami min al-huquqi aw lada at-tazahumi. Tustamalu al-qur'ah, dilakukan al-qur'ah, pengundian, 'inda al-mubham, di saat ada kesamaran, min al-huquq, dari hak-hak, aw lada at-tazahumi, atau di saat banyaknya orang untuk mendapatkan hak tersebut. Inilah kaidah tentang undian. Kata beliau, tustamal al-qur'ah, qur'ah itu, pengundian itu dilakukan kapan? Pada dua keadaan. Yang pertama, di saat ada kesamaran atas suatu hak. Siapa memiliki hak ini? Yang kedua, di saat adanya at-tazahum, banyaknya orang lebih dari satu untuk mendapatkan suatu perkara atau suatu hak tertentu. Ya'ni, beliau menjelaskan, ya'ni annal qur'ata tusta'mal idza jahila al-mustahiq li haqqihi min haq. Idza jahila al-mustahiqu li haqqin min haqqihi. Maksudnya adalah bahwa al-qur'ah, undian itu dilakukan, idza jahil, apabila tidak diketahui pemilik hak tersebut, li haqqin min haqqihi. Wala maziyata li ahadihima 'ala al-akhar, dengan syarat tidak ada kelebihan salah satu dari yang lainnya, yakni tidak diketahui siapa pemilik hak ini, dan juga tidak ada tanda-tanda yang melebihkan bahwa orang ini pemiliknya, yakni sama, tidak diketahui. Au hasalat tazahumu fi amrin minal umur, atau adanya at-tazahum, keramaian dalam suatu perkara, dalam satu hak ada keramaian orang-orang untuk mendapatkan hak tersebut. Wala murajjiha li ahadihima, dan tidak ada pembeda di antara mereka. Maka Syekh disini menjelaskan bahwa qur'ah itu dilakukan di saat yang pertama adanya kesamaran atas suatu hak tertentu. Contohnya seperti seseorang memberi wasiat kepada salah satu dari anaknya, memberikan wasiat bahwa harta ini untuk anak saya fulan, kemudian lupa dia dahulu, dia mewasiatkan ini untuk anaknya siapa yang dia tentukan dahulu, lupa namanya. Maka di sini boleh dilakukan qura'ah, pengundian, jika dia betul-betul lupa, betul-betul tidak tahu. Akan tapi jika masih ingat, jika masih diketahui pemilik haknya, maka tidak boleh. Tidak boleh dilakukan qura'ah. Qura'ah itu apabila tidak diketahui pemilik haknya. Demikian juga seperti seorang yang mentalak salah satu dari istrinya. Dia punya istri, beberapa istri. Kemudian dia ceraikan salah satunya, dia tolak salah satu, dan dia lupa. Apakah itu untuk istri yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga, lupa. Dan tidak diketahui siapa dia. Sehingga di sini boleh dilakukan al-qur'ah. Maka nama yang keluar tersebutlah terjatuh padanya at-talaq, terhadap suatu hak yang jahil, yang seseorang tidak mengetahuinya atau samar. Tidak bisa dipastikan, tidak diketahui. Ini yang pertama, jika tidak diketahui pemilik hak tersebut. Yang kedua, di saat ramainya orang untuk mendapatkan hak tertentu, seperti misalnya dalam imam, dalam muadzin, permasalahan al-imam, siapa yang pantas untuk menjadi imam. Ada dua orang atau lebih yang memiliki kriteria yang sama, penghafal Al-Quran, sama-sama hafal Al-Quran, sama-sama berilmu, sama-sama usianya, sama sifatnya. Maka di sini ada tazahum, ramainya orang untuk mendapatkan hak tertentu. Nah, di sini boleh dilakukan Al-Qur'an. Apabila jika ada yang lebih kriterianya, maka ini tidak bisa dilakukan Qur'an padanya, karena tidak sama, karena tidak berbenturan. Misalnya satu sama-sama hafal Al-Qur'an, tapi satu lebih berilmu, maka tentunya lebih berilmu didahulukan. Sama-sama menghafal Al-Qur'an, sama-sama berilmu, tapi satu lebih tua, maka yang lebih tua dikedepankan. Apabila sama semuanya, maka bisa dilakukan Al-Qur'an. Demikian pula pada sifat seorang muadzin. Ada orang ingin menjadi seorang muadzin, sama-sama kriterianya, suaranya sama-sama lantang, maka dilakukan Al-Qur'an padanya. Maka Al-Qur'an itu dilakukan dalam dua keadaan ini. Dalam dua keadaan, yaitu di saat kesamaran dari hak tertentu, atau di saat ramainya orang untuk mendapatkan suatu hak, dan tidak ada pembeda antara mereka. Sehingga jika ada pembeda atau diketahui pemilik haknya, maka tidak boleh dilakukan Al-Qur'an, karena ini merupakan perbuatan zulm. Jika seorang tahu bahwa ini haknya fulan, bahwa dia pernah mentolak istrinya yang fulan ini, yang fulanah ini, tetapi dia pura-pura tidak tahu sehingga melakukan qur'ah, makanya perbuatan zulm, perbuatan zalim. Dan qur'ah yang dilakukan itu batal, tidak sah, tidak sah. Kemudian bisa antum lihat pada catatan kaki syarah penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan dalam kitabnya Syarah Manzumah Usul Fiqh wa Qawaidih, "Idza ishtabaha syai'an min ghairi tamyizin bainahuma," apabila ada dua perkara yang tidak bisa dibedakan antara keduanya, "fa inna narji'u ila al-Qur'an," maka di sini kita kembalikan kepada Qur'an, kita lakukan pengundian. Bisyarat, beliau mengatakan dengan syarat, Alla tukhruja makhrajal maisir, dengan syarat tidak keluar dari, dengan syarat tidak keluar, yakni tidak sampai pada perbuatan maisir, perjudian. Fa in kharajat makhrajal maisir fa innaha la tajuz, apabila qura itu terjadi dan di dalamnya terdapat makna judi, maka di sini haram, tidak boleh. Li'annaha takunu maisiran, karena itu merupakan maisir. Nah, di sini beliau menyebutkan bahwa di antara syarat qur'ah pengundian adalah tidak boleh adanya maisir, tidak boleh adanya makna judi. Apa itu makna judi? Yani salah satu dari kedua belah pihak ini bisa untung, bisa tidak. Bisa untung atau rugi. Imma ghanim au gharim. Itu definisi maisir, yaitu salah satu dari dua belah pihak pasti dia mengalami keberuntungan atau kerugian. Jadi qur'ah tidak boleh dilakukan apabila ada makna maisir ini. Contohnya seperti dua orang musyarakah dalam membeli kendaraan mobil misalnya. Musyarakah setengah-setengah dia untuk beli kendaraan tertentu. Nah, kemudian mereka lakukan qur'ah. Sekarang setelah kita punya mobil, kita lakukan qur'ah pengundian. Siapa yang namanya keluar, maka mobil itu menjadi hak dia semuanya, menjadi hak dia seluruhnya. Nah, ini tidak boleh karena ada makna judi. Satu rugi, satu untung. Ini tidak boleh karena keluar dari sini makna al-maisir. Demikian juga misalnya sesuatu yang bisa dibagi menjadi sesuatu yang bisa dibagi menjadi dua bagian, atau seorang musyarakah dalam suatu perkara setengah-setengah dalam perkebunan hasil panen, setengah-setengah hasilnya mereka musyarakah. Nah, kemudian mereka bagi menjadi tiga bagian. Jadi hasil panennya ini misalnya dibagi menjadi tiga bagian. Nah, mereka melakukan kurah, kita undi. Tiga bagian ini kemudian dibagi menjadi dua. Dua per tiga sama sepertiga. Dua per tiga sama sepertiga. Kita undi, siapa yang keluar namanya maka dia berhak mendapat 2/3, dan yang kalah dia hanya dapat 1/3. Nah, ini terdapat maizir, tidak boleh. Ini syarat Al-Qur'an. Tidak boleh adanya al-maizir padanya. Jika musyarakah setengah maka setengah. Setengah-setengahnya. Tidak boleh dilebihkan. Karena apabila itu dilakukan maka terdapat makna perjudian di situ. Qala wa hadhihi al-qa'idah ma'khudhah min al-kitab wa sunnah. Kemudian Syekh Al-Utsaimin menjelaskan bahwa kaidah ini diambil dari al-kitab dan as-sunnah. Amal kitab adapun dari al-kitab yakni Al-Qur'an, fa inna Allah ta'ala dzakara al-qur'ata fi mawdi'ain. Allah telah menyebutkan masalah pengundian itu dalam dua tempat di Al-Qur'an. Yang pertama fi qissati Maryam, tentang kisah Maryam. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ. Dan kau wahai Muhammad tidak tahu, tidak ikut, tidak ada bersama mereka. إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ, di mana di saat itu mereka sedang mengundi. يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ, mengundi, melempar pena-pena mereka untuk mengundi. Siapa di antara mereka yang akan mengasuh Maryam? Jadi mereka ingin mengasuh Maryam, maka dilakukan pengundian, maka namanya yang keluar maka dia berhak untuk mengasuh Maryam. Ini pada umat sebelum kita, dan juga diikrarkan syariat ini di umat kita. Tempat yang kedua disebutkan Qur'ah ini pada ayat surat Yunus, atau pada kisah Yunus, surat As-Saffat, pada kisah Yunus alaihi salam, Nabi Yunus alaihi salam, di saat beliau keluar dari negerinya karena marah terhadap kaumnya. Kemudian beliau menaiki sebuah safinah, perahu. Fathakulat bihimus safinah. Kemudian perahu itu mengalami beban yang terlalu berat di tengah perjalanan. Ada ombak yang besar sehingga khawatir jika tetap dalam kondisi yang seperti ini perahu itu akan pecah dan tenggelam. Maka mereka terpaksa untuk melakukan qur'ah, melakukan pengundian, pengurangan jumlah penumpang. Siapa yang keluar namanya, maka dia dibuang ke laut untuk mengurangi beban kapal ini. Jika dibiarkan dalam kondisi seperti ini, kapal akan tenggelam karena terlalu berlebihan penumpangnya. Maka mereka melakukan qur'ah, mereka melakukan pengundian. Walihada qala ta'ala, fasahama fakana minal mudhadiyin. Maka Yunus alaihi salam ikut diundi, fakana minal mudhadin, maka beliau termasuk orang yang kalah dalam undian tersebut, maka beliau pun akhirnya dilemparkan ke laut. Itu dari Al-Qur'an. Adapun dari As-Sunnah, maka diantaranya hadis Rasul alaihi salatu wassalam tentang keutamaan shaf pertama dan keutamaan adzan. Law ya'lamun nasu ma fi an-nida'i was-saffil awwali thumma lam yajidu illa ay yastahimu 'alaihi lastahamu. Seandainya manusia itu tahu keutamaan yang ada pada azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak dapat untuk mereka berebut untuk meraihnya dan harus dilakukan dengan qur'ah, dengan pengundian, pasti mereka akan melakukannya dengan undian tersebut untuk meraih keutamaan adzan dan shaf awal. Juga diantaranya hadis Rasul alaihi salatu wassalam, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza arada safaran, aw bila beliau ingin keluar safar, aqra'a baina nisa'ihi, maka beliau melakukan pengundian terhadap keluarga beliau, istri-istri beliau. Fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha, maka nama yang keluar dari mereka dari qur'ah pengundian tersebut, maka dialah yang diajak safar bersama beliau alaihi salatu wassalam. Maka inilah dalil tentang Al-Qur'an. Kemudian Syekh di sini menjelaskan wa tahta hadhil qaidah masail katsirah. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullah menjelaskan asli dalam syarahnya wa tahta hadhil qaidah, masuk dalam qaidah ini banyak permasalahan, minha di antaranya idza tashaha ithnani fil adzan, dua orang berebut untuk menjadi muadzin awil iqamah atau menjadi orang yang menegakkan as-salah iqamah awil imamah fi as-salah atau dalam imam fi as-salah atau salatul janazah, imam dalam salat jenazah. Walaysa ahaduhuma awla minal akhar, dan tidak ada kriteria yang lebih salah satu dari yang lain. Ini sama semua kriterianya, mereka adalah orang yang hak, berhak untuk mendapatkan sifat hak tersebut. Fa innahu yuqra'u bainahuma, maka di sini dilakukan pengundian antara mereka. Wa kadzalika idza tanaza'a ithnani luqatan aw laqitan aw makanan wa nahwihi, demikian pula jika dua orang berselisih terkait barang penemuan, semua mengaku sifatnya sama, barang yang hilang sama, tempatnya juga sama, barang ini sama, dua orang mengaku memiliki barang yang hilang sama, sifatnya sama, dan tempat kehilangannya juga sama. Kemudian ditemukan barang tersebut, maka tidak bisa dibedakan siapa pemilik sebenarnya dari barang ini. Tidak bisa dibedakan. Jenis barangnya sama, semuanya sama. Kalau ada bisa dibedakan maka tidak boleh. Dan tidak bisa dibedakan salah satu dari yang lainnya, maka di sini fa'inna tustamal al-qur'ah, dilakukan al-qur'ah padanya. Wa kadzalika idza tallaqa min nisa'i wahidah mubhamah, apabila dia mentalak salah satu istrinya yang tidak dia ketahui, au muayyanah tsumma nasiha, atau dia ketahui, dia tentukan kemudian dia lupa. Aw ataqa min 'abidihi mubhaman, atau dia membebaskan seorang salah satu dari seorang budaknya dan dia tidak tahu atau lupa. Fa inna tukhrij al-mutallaqah wal-mu'taq bil-qur'ah, maka itu dilakukan al-qur'ah pengundian, maka namanya yang keluar itulah yang dijatuhkan hukum atas dia, baik talak atau kebebasan jika dia seorang budak. Ila ghairiha min al-masail, dan banyak lagi permasalahan-permasalahan yang lain. Baik, kita lanjutkan sedikit dari kaidah yang ke-44. Qala wa in tasawal amalani ijtama'a wa fu'ila ahaduhuma fastami'a. Wa in tasawal amalani ijtama'a, apabila ada dua amalan yang jenisnya sama terkumpul padanya. Dua amalan yang sejenis terkumpul pada dua amalan ini. Wa fu'ila ahaduhuma fastami'a, maka cukup dikerjakan salah satu dari keduanya, sudah mencukupi atas jenis amalan yang lain. Maka dengarkanlah, fahamilah. Di sini beliau menjelaskan tentang masuknya satu amalan kepada amalan yang lain. Tadakhul al-amalan fi amalin wahidin. Dua amalan digabung, dikerjakan dengan satu perbuatan yang mencakup dua amalan. Itu boleh, namun dengan syarat. Beliau mengatakan, idza jitama amalani min jinsin wahidin. Disini beliau menjelaskan dalam syarahnya, idza jitama amalani min jinsin wahidin. Syarat yang pertama yaitu apabila terkumpul dua amalan dan dia itu berupa satu jenis, masih satu jenis. Salat dengan salat, rakaatnya dua rakaat, dua rakaat. Puasa, puasa. Sejenis amalan ini sejenis. Empat rakaat, empat rakaat. Wa kanat af'aluhuma muttafiqah, perbuatannya juga sama. Uktufiya bi ahadihima wa dakhala fihi al-akhar, maka cukup dilakukan salah satu, maka yang amalan yang kedua itu masuk pada amalan yang pertama yang dikerjakan itu. Itu syarat yang pertama dalam mengamalkan satu amalan yang masuk amalan yang kedua, harus dari jenisnya. Yang kedua, bahwa amalan tersebut merupakan amalan yang maksud dan lidatih, amalan yang dituju, yang dimaksudkan secara zatnya itu sendiri dikerjakan. Alla yakunal amal maksudan, yakni amalan itu bukanlah suatu amalan yang dimaksudkan untuk zatnya itu sendiri. Amalan itu bukanlah suatu amalan yang dimaksudkan untuk zatnya sendiri. Jadi syarat yang pertama harus sejenis, sama perbuatannya, dan yang kedua amalan tersebut tidaklah dimaksudkan untuk zatnya sendiri. Contohnya seperti salat zuhur, salat asar. Kedua salat ini dimaksudkan untuk zatnya sendiri. Zuhur sendiri dimaksudkan untuk zuhur sendiri, asar dimaksudkan untuk asar sendiri. Sehingga tidak boleh dilakukan penggabungan. Seorang salat zuhur diniatkan salat asar juga. Tidak. Atau sebaliknya salat asar diniatkan salat zuhur juga, karena di sini masing-masing amalan itu punya maksud tersendiri, terpisah. Punya maksud terpisah sendiri. Maka tidak sah untuk digabungkan antara keduanya. Walaupun dia itu sejenis, jadi harus terpenuhi dua syarat. Walaupun dia sejenis, tapi apabila kedua-duanya atau hal salah satu dari keduanya itu dimaksudkan tersendiri terpisah, maka tidak sah untuk digabungkan pada yang lain, walaupun jenisnya sama. Contoh yang lain yaitu seperti seorang membunuh dua orang tidak sengaja. Dia harus mendapat diyah. Dia harus membayar kafarah atau diyat. Apakah cukup satu diyat? Jawabannya tidak. Harus dua diyat karena dua nyawa. Walaupun sama jenis diyatnya, tetapi harus dua. Karena walaupun jenisnya sama, tetapi setiap jenis itu tujuannya sendiri-sendiri, masing-masing. Satu orang, satu diyat. Berarti kalau dua orang, dua diyat. Demikian pula terkait seorang yang menggauli keluarganya di siang hari bulan Ramadan. Maka jika dia menggaulinya satu hari dalam hari itu, maka dia membayar kafarah untuk satu hari. Jika dia menggauli di bulan Ramadan dua hari, maka dia harus membayar kafarah sejumlah dua hari. Walaupun kafarahnya jenisnya sama, akan tetapi setiap hari itu berbeda. Dihitung masing-masing. Hari ini dihitung masing-masing. Sehari satu kafarah. Walaupun jenisnya berbeda, tetapi tujuannya berbeda. Kalau tujuannya sama, maka tidak mengapa. Seperti tujuannya sama, yakni menggauli dalam satu hari beberapa kali, menggauli istri dalam satu hari dua kali lebih, maka kafarahnya cukup satu, dikarenakan tujuannya masih sama, yakni untuk hari itu. Puasa, contoh yang lain terkait kaidah ini, yakni yang terpenuhi syaratnya, jenisnya sama dan tujuannya sama. Seorang berpuasa hari Senin dan Kamis, kemudian menepati hari Arafah pada hari Senin. Maka di sini tujuannya sama dan bentuk jenisnya sama, boleh dikerjakan, boleh digabung antara puasa Arafah dan hari Kamis atau hari Senin. Demikian pula pada mandi Jumat dengan mandi janabah. Boleh seorang menggabungkan antara mandi Jumat dengan mandi janabah, dikarenakan bentuknya sama dan tujuannya sama. Tidak ditujukan terpisah, namun dipersyaratkan harus niat. Dia meniatkan dua amalan, dipersyaratkan dalam menggabungkan amalan ini harus dua niat, sehingga dengan itu dia seperti mengerjakan dua keduanya. Seperti juga yang lain, contoh yang lain yaitu seperti seorang yang mendapati imam ruku' salat jamaah, dan dia masuk dalam salat dan mendapati imam ruku'. Maka di situ ada takbiratul ihram dan ada takbirah al-intiqal. Ada takbirah al-ihram yang mana itu merupakan rukun salat, dan ada takbirah perpindahan. Maka boleh dia hanya satu kali takbir dengan niat takbir untuk ihram dan takbir untuk al-intiqal, langsung ruku'. Maka sah. Dan juga dalam sumpah seseorang sumpah untuk tidak melakukan suatu perbuatan, demi Allah saya tidak akan memakan daging, dan saya tidak masuk rumahnya fulan, saya tidak akan mengajak bicara fulan. Maka ini jenisnya berbeda, tujuannya berbeda. Walaupun satu sumpah, tetapi jenisnya berbeda-beda. Maka setiap satu sumpah yang dia langgar mendapat kafarah tersendiri. Dia makan daging, berarti dia membayar kafarah sendiri. Dia mengajak bicara orang yang dia sumpah tidak akan mengajak bicaranya, maka dia kafarah tersendiri, walaupun hanya satu sumpah, karena jenisnya berbeda. Sehingga harus dalam mengamalkan kaidah ini dipenuhi dua syarat. Yang pertama, satu jenis, jenisnya sama. Dan yang kedua, amalan itu tidak ditujukan secara terpisah, tidak ditujukan secara tersendiri. Contoh yang lain yang beliau disebutkan di sini, idza dakhala al-masjid, saya menjelaskan pada halaman berikutnya. Seorang masuk masjid, wa shalla ar-ratibah wa tahiyyatul masjid rak'atain, nawa bihima jami'an as-sunnatain ajza anhuma. Seorang masuk masjid, kemudian dia niat salat rawatib, salat rawatib seperti salat sebelum subuh, yakni salat dua rakaat sebelum subuh, dua rakaat sebelum zuhur, atau empat rakaat sebelum zuhur. Dia masuk masjid sebelum subuh, kemudian dia disyariatkan bagi orang yang masuk masjid untuk sholat dua rakaat, dan disyariatkan pula bagi seorang sebelum subuh sholat dua rakaat sunnah rawatib sebelum subuh. Maka dia melakukan satu amalan sholat dua rakaat, dan dia niatkan untuk dua amalan, yakni sholat sunnah tahiyatul masjid dan sholat sunnah sebelum subuh. Maka itu sah, dan dia mendapatkan kedua pahala tersebut. Wakadzalika sunnatul wudu idza nawa biha ratibah. Demikian pula sunnah wudu. Jadi ada juga salat sunnah setelah wudu. Itu bisa digabungkan juga pada amalan sunnah yang lain, salat sunnah rawatib yang lain. Seorang batal wudunya, setelah salat wajib dia batal wudunya, maka dia keluar ambil wudu. Setelah itu dia salat sunnah setelah salat wajib, yakni setelah salat zuhur dia salat sunnah, meniatkan itu, dan dia dan juga dia niatkan salat setelah wudu. Maka ini boleh karena jenisnya sama dan tujuannya tidak berbeda. Tujuannya tidak berbeda, intinya tujuannya tidak berbeda, maksudnya tidak harus dilakukan secara terpisah, tidak harus dilakukan secara terpisah. Jadi salat tahiyatul masjid itu diperintahkan, yang penting salat dua rakaat, mau itu salat apa yang penting salat dua rakaat. Demikian pula salat ba'da wudu, intinya dia salat dua rakaat setelah wudu, itu yang disyariatkan. Sehingga jika digabungkan dengan yang lainnya, maka tidak menyelisihi tujuannya. Wa kadzalika al-mu'tamir idza tawafa tawaf al-umrah ajzahu an tawaf al-qudum. Demikian pula seorang yang umrah, jika dia melakukan dalam haji tamattu, misalnya seorang haji tamattu, di awal kali dia datang ke Makkah, dia harus tawaf, dan ini disebut dengan tawaf qudum. Dan bagi dia juga bisa digabungkan tawaf umrah, jika dia niatkan ini adalah tawaf qudum dan juga tawaf umrah dia. Wal qarinu yakfihi li hajjihi wa umratihi tawafun wahidun wa sa'yun wahidun. Adapun orang yang haji qiran, maka cukup baginya untuk tawaf satu kali untuk haji dan umrahnya, karena dia haji qiran. Nah, itulah pembahasan terkait kedua amalan yang digabung dalam satu amalan. Naktafi ila hada, sallallahu sallam wa barak nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.